Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Namun sebelum itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayahnya, dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir duduk di majlis ilmu. Ketahuilah bahwa duduk hadir di majlis ilmu tidaklah sama dengan mereka yang mendengarkan kajian melalui saluran-saluran, baik itu radio ataupun televisi dan yang semisalnya, dalam hal keutamaan dan keberkahan. Illa lidarurah, kecuali karena darurat. Seorang wanita tidak ada mahram untuk safar ke majelis ilmu. Diperbolehkan, dianjurkan memanfaatkan waktunya dengan mendengarkan kajian melalui siaran-siaran radio dan semisalnya. Adapun bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk datang di majelis ilmu, maka tidaklah sama keutamaan di antara mereka. Di sisi lain, ada keutamaan tersendiri bagi mereka yang duduk di majlis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada suatu kaum duduk berkumpul di majlis di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, di situ mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, mempelajarinya, mendengar firman Allah dibacakan, mendengarkan sabda Rasul disampaikan. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Banyak harta bukan ukuran ketenangan, banyak uang bukan ukuran ketenangan. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tidak tenang hatinya, gelisah, gundah, bunuh diri sampai. Kenapa? Karena hilangnya ketenangan tersebut. Tapi banyak di antara kaum muslimin, para penuntut ilmu yang pas-pasan, biasa saja, tapi mereka gemar duduk di majelis ilmu, senantiasa rohaninya mendapatkan siraman, mendapatkan tausiah nasihat, bertambah keimanannya, meningkat keimanannya, bertambah pula amalannya. Hatinya tenang meskipun tidak mempunyai kelebihan harta yang melimpah. Inilah diantara keutamaan duduk di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyat fihim rahmah, dicucuri rahmat. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada mereka yang duduk di majelis ilmu. Rahmat ketika disebutkan dengan satu kata rahmat, maka maknanya adalah pujian Allah dan juga ampunannya. Maka ketika mereka duduk di majelis ilmu, Allah turunkan rahmat, dicucuri ampunan, diturunkan ampunan, sehingga mereka yang duduk di majelis ilmu dalam keadaan datang membawa dosa yang besar sebesar gunung Tihamah, kemudian dia duduk di majelis ilmu, dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya, dia mengetahui suatu ilmu, bertambah keimanannya, bertambah amalannya, hingga pulang dalam keadaan dosanya sudah terhapuskan. Diturunkan rahmat, diturunkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah meruginya mereka yang hari-hari menyia-nyiakan waktunya dengan hal yang sia-sia. Waktunya kerja tidak hadir ta'lim karena waktunya sibuk kerja. Waktunya libur sibuk liburan. Terus kapan ta'limnya? Sepekan sekali hadir kajian itu sangat kurang. Sepekan sekali ada kajian, hadir kajian itu sangat kurang. Maka kesempatan yang sedikit ini betul-betul dimanfaatkan. Betul-betul dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan makanan, ya, rohani kita. Mendapatkan siraman nasihat sehingga iman kita bertambah, pemahaman kita bertambah, keimanan kita bertambah, dan tentu akan berpengaruh kepada amalan. Semakin bertambah keimanan, semakin bertambah ilmu, bertambah keimanannya. Dengan bertambah keimanan, bertambah amalnya. Nah, barakallahu fikum. Wa hafat alaihimul malaikah. Yang ketiga, tadi dicucuri rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah. Yang ketiga, malaikat membentangkan sayapnya, bersolawat untuk mereka para penuntut ilmu yang duduk di majelis ilmu, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat kepada mereka para tulabul ilmi. Dan yang keempat, zakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama-nama para penuntut ilmu itu di sisi para penduduk langit dari kalangan malaikat dan juga para anbiya disebutkan. Betapa bangganya Allah sebutkan nama kita di sisi para malaikat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terus hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu untuk terus kita menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita. Karena barakallahu fikum, jalan keselamatan itu adalah dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu seseorang akan terbimbing. Dengan ilmu dia akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintah dan mana yang dilarang, sehingga dia bisa membedakan dan membentengi dirinya daripada kesesatan-kesesatan dan juga penyimpangan-penyimpangan dengan ilmu. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babun nahyi, bab larangan, antanaja itsnani, dari berbisik-bisik dengan dua orang, dunas salis, tanpa orang yang ketiga. Bab larangan berbisik-bisik dengan dua orang tanpa menyertakan orang yang ketiga. Islam itu adalah agama yang menjaga hubungan, yang menjaga tali persaudaraan, dan segala sesuatu yang mengarah kepada perselisihan, permusuhan, pertikaian akan dilarang. termasuk berbisik-bisik dengan dua orang tanpa yang ketiga, ini pun sesuatu yang menyebabkan kepada perselisihan dan permusuhan, juga kebencian. Sebagai contoh, ada tiga orang di dalam suatu ruangan, ada tiga orang. Yang dua berbincang-bincang asik dengan yang satunya, sementara yang satu melihat tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan dirasakan oleh orang yang ketiga? Bersedih pasti. Kenapa saya tidak diajak bicara? Kenapa saya tidak diajak ngobrol? Ini yang pertama. Yang kedua, akan muncul persangkaan buruk. Pasti lagi ngomongin saya. Ya, antara dua. Yang pertama dia bersedih, atau yang kedua dia merasa sedang dibicarakan. Wah, sepertinya si fulan sedang membicarakan saya. Akhirnya apa? Muncul persangkaan buruk, muncul kebencian, akhirnya saling mata mematai. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu, hendaknya kita mengambil jalan atau bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan hal yang demikian. Bagaimana kalau ada 6 orang? Yang 5 orang asik ngobrol, yang 1 orang dicuekin, lebih parah daripada kalau 3 orang. Iya. Ibaratnya 3 orang saja, yang 2 orang berbisik, yang 1 dicuekin, ditinggalin, masuk ke dalam larangan. Apalagi kalau ada 6 orang, yang 5 asik ngobrol, ya, sesama mereka, yang 1 dicuekin. Lebih terlarang lagi. Kenapa? Akan lebih merasa lagi dia. Kok 5 orang semuanya di sana, saya sendiri enggak diajak bicara, dicuekin. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena akan menimbulkan kesedihan dan juga perselisihan. Dan jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah ikhwah. Ada ikhwah baru pertama kali kajian. Ya. Karena belum punya teman, dia duduk sendiri. Yang lain karena sudah saling kenal, sering kajian, sering ketemu, asik ngobrol di pojokan di sana. Yang baru kenal, yang baru hadir kajian, duduk sendirian di sana. Dicuekin. Jangan. Jadilah antum sebab orang yang memberikan ketenangan kepadanya. Ajak. Rangkul dia. Ya. Biarkan dia nyaman duduk di majelis ilmu. Bashiru, berikan kabar gembira, sampaikan keutamaan-keutamaan tentang ilmu, tentang majelis ilmu. Ya. Wala tunafiru, dan jangan buat orang lain lari. Baru datang, sudah diinterogasi. Ya. Kamu ngajinya dengan siapa? Kamu sendiri atau sama istri? Kamu, ya. Dan seterusnya. Sudah sampaikan. Hadir kajian, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ayo kita duduk di majelis ilmu. Masya Allah, banyak faedah di dalamnya. Selesai. Obrolan masalah yang santai saja. Jangan terlalu dalam. Ya. Dulu pernah ikut aliran apa? Dulu pernah? Tidak perlu. Sudah. Targib saja motivasi supaya duduk di majelis ilmu. Jangan sampai terlalu dalam. Ya. Ngajak ngobrol bagus, tapi jangan terlalu dalam. Kamu kerja di mana? Di bank. Wah, haram itu kerja di bank, riba. Besoknya gak mau datang lagi. Belum punya ilmunya. Coba disuruh target saja di majelis ilmu. Nanti juga disampaikan masalah itu. Atau kalau misalnya ingin menunjukkan sesuatu, sampaikan kepada ustadz yang berbicara. Ustadz, tolong nanti dibahas masalah ini. Disinggung masalah riba misalnya. Akan disampaikan secara umum. Dia mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu. Dengan demikian, akan berpikir, oh iya, hukumnya riba. Tapi kalau langsung ditembak sampaikan saat itu, oh riba itu haram, gak boleh. Besoknya gak datang lagi. Siapa yang menyebabkan dia lari? Kita. Bashiru wala tunafiru, berikan kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Barakallahu fikum. Baik. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman terkait bab ini di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari syaitan. Apa tujuan syaitan? Liyahzuna alladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman, berbisik-bisik tanpa menyertakan temannya yang lain. Kira-kira bagaimana perasaannya? Akan bersedih. Nah, qala, disebutkan di dalam hadis, hadisul bab, hadis dalam bab ini, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, sungguh Allah telah meridhai keduanya. Sambil mengulang, radhiyallahu anhuma. Terkadang kita mendapatkan radhiyallahu anhu. Apa yang menyebabkan perbedaan anhu dengan anhuma? Kalau anhu hanya dia saja yang muslim, kalau anhuma dia dan bapaknya juga sama-sama muslim. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanu thalatha, apabila mereka berjumlah tiga orang, fala yatanajatnani duna salis, maka janganlah dia berbisik-bisik duna salis, hanya dengan yang berdua tanpa yang ketiga. Hadis muttafaqun alaih. Nah, warawahu Abu Dawud dengan tambahan, qultu li Ibnu Umar, qala Abu Shalihin li Ibnu Umar, berkata Abu Shalih kepada Abdullah bin Umar, fa arba'ah, kalau empat orang gimana? Qala la yadurruk, kalau empat orang tidak membahayakanmu. Kalau empat orang tidak membahayakanmu. Maksudnya empat orang, satu berbincang dengan yang dua, kan gak ada masalah, gak akan ada terarah ke salah satunya, ya kan? Karena ada empat orang. Kalau tiga, dua orang berbeda, satu dicuekin, ditinggalin, pasti akan terarah. Oh, kenapa saya tidak diajak bicara? Pasti sedang bicarakan saya. Nah, seperti itu. Kalau empat orang, dua orang bincang-bincang, kan ada dua orang lagi yang tidak diajak bicara, yang tidak diajak ngobrol, tidak akan terarah kepada salah seorang dari mereka. Oh, yang si fulan juga tidak diajak bicara, mungkin memang sedang ada kebutuhan dengan yang satu tadi. Hilang persangkaan dan hilang kesedihan. Tapi kalau empat orang, yang tiga ngobrol, yang satu dicuekin, ya satu sama saja, ya bahkan lebih jelek daripada yang bertiga, dua berbincang, satu yang ditinggalkan, ya lebih jelek dari yang demikian. Lalu bagaimana solusinya apabila kita bertiga dan sedang butuh berbicara kepada salah satunya saja, dan memang pembicaraan itu hanya boleh didengar oleh salah seorang dari mereka saja, minta izin. Akhi afan ya, ana ada perlu mau ngobrol sama fulan. Oh ya silahkan, tidak mengapa, sudah izin. Atau menunggu sampai bercampur dengan manusia yang lain. Kita ada keperluan dengan si fulan, tunggu supaya orang lain datang juga, sehingga di dalam ruangan itu tidak lain lebih dari tiga orang, maka tidak mengapa engkau berbicara dengan yang dua tadi. Nah, tunggu sampai bercampur dengan manusia yang lainnya. Atau antum panggil salah satu dari ikhwah misalnya, ah antum masuk temani fulan, saya ngobrol dengan si fulan. Yang demikian pun termasuk salah satu solusi. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar, qala, beliau berkata, kuntu ana wa ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah. Suatu ketika aku dan Abdullah bin Umar di rumahnya Khalid bin Uqbah, allati fi suq, yang ada di pasar. Faja'a rajulun, maka datanglah seseorang, yuridu ayyuna jiyahu, yang ingin berbincang atau menyampaikan rahasia atau sesuatu pembicaraan kepada Abdullah bin Umar. Walaisa ma'a ibnu Umar ahadun ghairi, sementara di sisinya Abdullah bin Umar tidak ada orang lain kecuali aku. Berarti kan nanti ada tiga tuh. Fada ibnu Umar rajulan akhar, maka Abdullah bin Umar memanggil laki-laki yang lain. Hatta kunna arba'ah, hingga kami ada empat di ruangan tersebut. Faqala li walir rajuli tsalits alladzi da'a istakhira syai'an. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul la yatanajasnani duna wahid. Ya. Maka beliau berkata kepadaku dan laki-laki yang ketiga yang beliau panggil, istakhira syai'an. Ya. Memintalah yang terbaik atau mintalah sesuatu yang terbaik. Atau ini sesuatu yang baik. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berbincang-bincang dengan dua orang tanpa menyertakan yang ketiga. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang ketiga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasah, apabila kalian berjumlah tiga orang, fala yatanajasnani dunal akhir, maka jangan berbincang-bincang atau berbisik-bisik dengan dua orang, dunal akhir, tanpa yang ketiga atau yang lainnya. Hatta takhtalitu binnas, sampai bercampur dengan manusia, berkumpul dengan manusia yang lain. Min ajli dzalik, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian bisa membuatnya sedih." Hadis muttafaqun alaihi. Nah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Maka jangan sampai nanti sepulang kajian ngobrol-ngobrol di luar, ada ikhwah baru dicuekin, ajak ngobrol, ya. Tapi tadi ingat, jangan sampai obrolan yang terlalu dalam, santai saja, ya. Barakallahu fikum. Dan termasuk dalam permasalahan ini juga adalah perbedaan bahasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa min dzalik, dan termasuk juga minat tanaji baina itsnain duna tsalits, termasuk berbincang dengan dua orang tanpa yang ketiga, idza kanu tsalatsa, apabila jumlah mereka ada tiga, wa tsnain yajidan lughata ajnabiyah wa tsalits la yujiduha, yang dua orang paham bahasa ajam atau bahasa asing yang satunya tidak paham. Misal ada tiga orang, dua orang Jawa, satu orang Sunda. Yang orang Sunda nggak paham bahasa Jawa, yang dua ini pakai bahasa Jawa. Kira-kira orang yang Sunda ini yang tidak paham, apa yang akan dia pikirkan? Sama termasuk dengan pembicaraan ini. Maka jangan sampai kita ketika ada tiga orang berbicara dengan bahasa daerah kita, yang teman kita enggak paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini pun termasuk ke dalam masalah yang tadi, berbincang dengan dua orang tanpa yang ketiga. Ya. Barakallahu fikum. Ini kadang terjadi ya. Anda enggak paham ngomong apa ini. Iya. Nah, anak orang Jawa. Iya. Temannya dua orang Sunda misalnya. Berbincang enggak paham mana. Iya. Iya kan? Nah. Tapi husnudzon yang mungkin dia sedang membicarakan urusan lain. Kalau yang misalnya orangnya persangkaan, berprasangka buruk atau sensitif, ini ngomongin saya ini. Iya kan? Barakallahu fikum. Jangan demikian. Ya. Pakai bahasa yang sama-sama dipahami. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab lah. Iya. Bagus ya. Nah, sama-sama enggak paham semuanya. Iya, aman. Nah. Barakallahu fikum. Faja'ala yatahaddatsani bilughatihima. Dua orang itu berbincang-bincang dengan bahasa keduanya, bahasa sukunya. Wasalisu yasma'u wa la yafham ma yaqulan. Sementara orang yang ketiga mendengar tapi tidak paham apa yang mereka berdua ucapkan. Fahadza minat tanaji. Ini pun termasuk tanaji atau berbisik-bisik yang dimaksud di dalam bab. Lianna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian bisa membuatnya sedih. Naam. Barakallahu fikum. Qala fayaqul, hingga bisa jadi orang yang ketiga berkata, limadza tarakani? Mengapa kalian berdua tinggalkan aku? Tidak sertakan aku dalam pembicaraan kalian. Ya. Tatahaddatsani biwahdikuma, berbicara dengan kalian berdua saja. Mungkin akan timbul percakapan ucapan seperti ini. Aurubama yusiuudzon bihim, atau bisa jadi orang ketiga tadi berprasangka buruk dengan keduanya. Fayunha andalik, maka dilarang yang demikian karena bisa menimbulkan kesedihan bagi saudaranya yang lain dan juga menyebabkan perselisihan ya di antara mereka. Wallahu taala a'lamu bisawab. Nah. Baik. Kita ambil pelajaran Lum'atul Iqtiqad. Wallahu taala a'lam.